sebuah cinta tak dapat bahasa yang mengalun indah mengisi jiwa merindukan kisah kita berdua yang tak pernah bisa akan terluka bila rindu ini masih milikmu. Ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu? Aku menunggu. Masa indah saat bersamamu yang tak pernah bisa.